Baik, mohon maaf Bu ya. Kami akan membacakan satu pertanyaan dari Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, lebih utama mana untuk seorang gadis atau wanita pergi ke majlis, majlis zikir atau salawat, jamiah dan sebagainya, sampai pulang larut malam karena memang selesainya malam, bahkan sampai membuat ibunya khawatir dibanding dia berdiam diri di rumah sehingga menghindari dari fitnah. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami himbau kepada siapapun yang mengadakan majlis jika melibatkan para wanita, jangan terlalu malam. Satu. Kemudian yang kedua, harus ada nasihat. Jika Anda wanita tidak ada yang menemani secara terhormat, Anda tidak usah datang. Kami tidak bangga kalau majlis kami banyak, tapi Anda melanggar Allah. Karena kami ingin mengadakan majlis adalah untuk sampai kepada Allah. Jika ada seorang wanita ditemani suami, abang, atau adik, atau rombongan kemuliaan, satu mobil yang mulia, sehingga orang yang di rumah Anda pun merasa tentrem, Anda lakukan. Tapi jika Anda pergi tanpa teman, lalu mengkhawatirkan orang yang ada di kiri kanan Anda, maka duduk manis di rumah membaca solawat sampai tertidur lebih bagus daripada menghadiri majlis. Akan tetapi Anda tidak terhormat. Hei para wanita, dengar ini semuanya. Menuntut ilmu bukan dengan hawa nafsu. Bukan dengan hawa nafsu. Khususnya majlis yang setahun sekali maulid yang ada di alun-alun. Kami himbau, kalau Anda tidak ada teman laki, suami, atau adik, atau abang, atau rombongan kemuliaan, maka Anda tidak usah datang ke tempat tersebut. Allah Maha tahu niat Anda. Sehingga nanti yang belum suami, punya suami, dikasih suami tahun depan misalkan. Yang punya anak dan semua itu. Jadi jangan sampai Anda melanggar Allah. Gak ada perlunya. Pertanyaan lebih baik mana? Lebih baik duduk di kamarnya sambil sujud, solawat, daripada harus menghadiri majlis. Tak tanya bingung sendiri malam-malam lewat gang sendiri, dari mana itu? Hawa nafsu. Hawa nafsu pengen dianggap sebagai waliullah. Enggak, malaikat marah, Allah marah. Nah, sudah itu dandanannya bikin pusing orang sejagat. Nah, jadi kalaupun Anda berkumpul, harus Anda jaga kehormatan diri Anda pakai para wanita. Enggak usah memaksakan diri. Bahkan hukumnya bisa menjadi haram jika ternyata Anda tergolong orang yang tidak bisa menjaga diri Anda. Sebab ada orang tahu kadar dirinya sendiri. Ada orang, Buya, saya itu sudah begitu, Buya. Kenapa begitu? Saya itu kalau tidak ganjen, tidak bisa. Oh, kalau itu sadar, berarti kamu baik sadar. Kalau itu kamu tidak usah hadir ke majelis kayak gitu, yang ada laki-lakinya. Takut kamu ganjen dengan orang laki-laki di sana. Hah? Orang tahu kadar dirinya sendiri. Karena pengen benar, kan? Dikasih hati. Terus apa lagi? Dandanan saya juga bikin pusing orang. Ya, kalau begitu tidak usah datang. Rubah dandanamu baru datang. Yang wajar, yang biasa. Wajar dandananmu, biasa, enggak bikin orang pusing. Kemudian setelah itu ditemani kalau malam hari. Kalau siang hari masih lokal adalah aman dan sebagainya. Itu. Jadi kami ingin apa yang Anda lakukan dari kebaikan itu maksimal. Jangan sekali-kali diikuti hawa nafsu. Ya. Itu saja. Kecuali rumahmu rumah tidak sehat. Pun demikian tetap kita harus mencari kawan. Anda bisa komunikasi, tolong jemput saya. Rumahnya rumah tidak sehat, mohon maaf, ada sebagian rumah yang rumahnya sangat kecil, kemudian banyak iparnya, banyak ininya, banyak tontonannya, segala macam, banyak godaan. Maka mondok saja kalau gitu. Mondok, enggak usah ngaji. Tetap majelis yang rame-rame itu adalah tidak kami himbau. Tidak kami himbau, biarpun katanya majelis yang Buya Yahya, enggak usah datang. Ambil yang siang saja yang aman. Kalau malam wajib aman catatannya. Ya. Wajib aman. Yang siang, kalau malam hari wajib. Kalau siang hari insyaallah jelas aman. Negeri ini aman alhamdulillah. Ini saja, wallahu a'lam bissawab.